Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan dan berikan kepada kita. Nikmat yang enggak bisa kita hitung, yang enggak bisa kita kalkulasikan, yang enggak bisa kita pastikan karena saking banyaknya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyampaikan bahwa Allah memberikan nikmat sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahakuasaannya. Dan Allah menuntut kita bersyukur sesuai dengan kemampuan kita. Betapa indahnya tuntunan ini. Karena kalau Allah tuntut kita bersyukur sesuai dengan seluruh nikmat, enggak akan bisa kita. Hendaknya syukur itu diupayakan semaksimal mungkin, lalu disandingi dengan istighfar, istighfar dan terus beristighfar, disanding dengan tahu diri. Hadirin, kalau kita gak mampu, gak mampu bersyukur secara sempurna. Jangankan berhitung aja gak mampu, apalagi mensyukuri, kan gitu. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya bersyukur kepada Rabbul Alamin, karena nikmat Allah itu sudah sangat amat banyak kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dalam bab an-nafaqah 'alal 'iyal, nafkah ke keluarga. Dan al-Imam An-Nawawi membawakan sebuah hadis yang sudah cukup familiar tapi harus kita bahas karena syarat akan makna. Hadis Abu Hurairah, sama Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, semoga Allah merahmati. sallallahu alaihi wasallam beliau rahimahullah menyampaikan dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma. Tidaklah ada sebuah hari di mana hamba-hamba Allah itu memasuki waktu pagi di hari itu, kecuali ada dua malaikat yang turun, yanzilan, turun. Jadi tidak ada satu hari pun di mana kita masuk waktu pagi kecuali di waktu pagi itu malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma. Jadi ada dua malaikat turun. Salah satunya ia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti. Jadi berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Lalu malaikat yang kedua, yaqulul akhar, berkata malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebangkrutan kepada orang yang menahan hartanya sehingga dia tidak berinfak. Jadi Nabi kita selalu mengatakan, ma min yaumin, tidak ada satupun hari ketika hamba masuk waktu subuh kecuali dua malaikat turun. Setiap hari loh ini, dua malaikat turun. Kata para ulama fikih kita bahwa ma min yaumin, yaum di sini nakirah, menunjukkan umum, bukan di hari-hari tertentu saja, tapi umum. Ma min yaumin, kita lihat ma min yaumin pakai kasratain, gak pakai alif lam, dalam bahasa Arab namanya nakirah. Itu menunjukkan bahwa ini bukan di hari-hari tertentu, tapi ini memberikan pesan umum di sebuah hari atau di sebuah pagi, ketika seorang hamba masuk di waktu pagi kecuali dua malaikat itu turun. Dua malaikat itu turun setiap pagi demikian. Lalu salah satunya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Dan yang kedua berdoa, Allahumma a'ti munsikan talafa, ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya dan tidak berinfak. Tidak berinfak. Hadis yang sederhana, simple, tapi kembali mengandung syarat akan makna. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa ini adalah aktivitas malaikat atau dua malaikat itu setiap hari. Setiap hari. Setiap pagi. Setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Dua malaikat. Yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti kepada yang berinfak. Dan yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi yang menahan dirinya. Lihat, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran. Jadi hadirin Allah muliakan, kita camkan dan harus kita imani. Harus kita imani. Pelajaran yang kedua, pelajaran yang kedua bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini dijelaskan sebagian para ulama memberikan pesan bahwa malaikat itu berdoa. Akan mendoakan orang yang berinfak agar mendapatkan ganti, dan mereka akan mendoakan orang yang pelit dan tidak berinfak dengan doa kehancuran. Dan dijelaskan sebagian ulama bahwa doa mereka mustajab, dikabulkan oleh Allah. Jadi doa dua malaikat ini mustajab, diijabah. Mustajab itu artinya dikabulkan, dipenuhi. Kenapa? Salah satu argumentasi ulama, kalau tidak diijabah, maka hadis ini sia-sia. Ya kalau nggak diijabah, ngapain disebutkan ini? Wujuduhu ka'adamihi, kata. Adanya info ini seperti nggak ada, oh nggak ada hasilnya. Jadi keberadaannya seperti nggak ada, dan itu nggak mungkin. Jadi Nabi SAW menyampaikan hal gaib ini sebagai sebuah pesan bahwa doa malaikat itu mustajab. Ya nggak sih. Kalau kamu berinfak, malaikat akan doakan kamu loh agar kamu dapat ganti. Yang benar, iya benar. Tapi doanya nggak diterima, ya kan sama aja. Ya ngapain aku berinfak? Nanti orang berpikir demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, doa mereka diijabah. Apalagi mereka adalah hamba-hamba Allah yang nggak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Allah. Mereka tuh enggak pernah bermaksiat dan selalu nurut terhadap perintah-perintah Allah. Jadi doanya sangat kuat, hadirin. Wong dari hamba yang enggak pernah berdosa, enggak pernah bermaksiat. Doa mereka diijabah. Doa mereka diijabah. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, bahwa ulama menjelaskan bahwa ketika malaikat mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak, itu seperti surat Saba yang kita bahas sebelumnya. Ayat berapa? 39. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Yang kita bahas di bab ini. Ayat yang ketiga. Setelah Al-Baqarah 233, lalu At-Talaq ayat 7, lalu kan Saba ayat 39. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan ganti. Nah itu, sudah jelas deh. Jadi ini semakin udah kuat. Allah jelaskan, Allah pasti ganti. Lalu Nabi SAW juga jelaskan, malaikat doakan Anda. Udah clear, udah diganti sama Allah. Diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada keraguan lagi. Fama naqasat sadaqatun min mal, sedekah itu gak akan mengurangi harta. Allah pasti ganti. Allah pasti ganti. Jadi orang yang memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarga, orang yang bersedekah, orang yang berinfak sunnah, semuanya Allah akan ganti. Ini menunjukkan bahwa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak bukan sebatas beban yang memberatkan, bukan. Karena Allah pasti ganti. Jadi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, memberikan nafkah kepada keluarga, itu sejatinya kunci rizki juga di waktu yang sama. Jadi kita ngambil rizki buat mereka, atau kita cari rizki untuk mereka, di waktu yang sama pas kita kasih mereka, itu kunci rizki berikutnya. Diganti sama Allah. Dan Allah gantikan, gak tanggung-tanggung, hadirin sekalian Allah muliakan. Manusia yang baik hati dan tidak sombong aja gitu kata orang. Itu kalau ganti ditambahin sama mereka. Tadi gue pakai duit lo berapa sih? 967.300 rupiah. Gitu. Orang kaya nih. Kira-kira dikasih Domino's gitu enggak? Ya minimum kan 1 juta kan, 1 juta. Nggak ada kembaliannya bro, ya udah ambil aja, ambil diganti. Makasih banyak ya udah pakai. Tadi aku pakai uang kamu berapa tadi ya? Iya tadi itu totalnya 99.750 rupiah gitu loh. Kira-kira dikasih segitu tuh. Udah gak 100.000, minimum 100.000. Diganti, makasih ya, udah ini ya. Itu minimum. Ya masa lo ganti, sama hadirin. Kan demikian lah. Makanya apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah 261? مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Al-Baqarah ayat 261. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ, perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah, di jalan-jalan ketaatan. Jadi perumpamanya kayak apa sih? Ini Allah katakan, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Seperti apa hadirin? Loh, ketemu gak ayatnya? Seperti habbah, seperti benih atau biji-bijian. Ambatat sab'a sanabil, lalu ditumbuhkan, tumbuh 7 sanabil. Lalu dari 7 itu masing-masing punya 100 bulir dan biji lagi. Totalnya berapa? 700 kali lipat. 700 kali lipat. 700 totalnya. Ya itu kayak gitu. Anda berinfak dikasih 700. Berhenti sampai di sana, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lagi sesuai dengan apa? Sesuai dengan orang yang Allah kehendaki. Kata para sebagian ulama bisa lebih dari 700 kali lipat, tergantung keikhlasan orang. Karena orang ikhlas itu ternyata kualitas ikhlasnya beda-beda. Semakin tinggi keikhlasan, semakin dilipat gandakan gantinya. Gitu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas. Jadi Allah gak ganti sama, hadirin. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, ini ayatnya. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Seperti bulir, seperti biji. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi rugi nih kita kalau tidak berinfak atau tidak memberikan nafkah. Kalau kita gak memberikan nafkah, itu kerugian besar. Jadi Allah gak kasih pelipat gandaan. Allah gak kasih pelipat gandaan. Dan ini janji Allah dan sabda Nabi SAW tentang malaikat. Tentang malaikat yang senantiasa mendoakan setiap pagi. Mendoakan setiap pagi. Mendoakan setiap pagi. Itu hadirin. Jadi gak dapat nih kita kalau gak memberikan nafkah. Allahumma anfiq, Allahumma a'ti munfiqan khulafa. Ini pelajaran besar. Setiap pagi kita dapat doa malaikat, dan doa malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah janjikan dalam surat Saba ayat 39. Surat Saba ayat 39. Yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, sebaliknya. Orang yang tidak berinfak didoakan kebangkrutan dan kehancuran oleh malaikat. Didoakan kehancuran dan kebangkrutan oleh malaikat. Nah, ini perlu kita dudukkan. Apa maksudnya? Apakah setiap kita tidak berinfak di sebuah hari, maka kita dapat doa ini? Didoakan kehancuran, didoakan kebangkrutan. Dijelaskan oleh para ulama, seperti dijelaskan oleh Al-Qurtubi, Abul Abbas dalam kitabnya Al-Mufhim. Mari kita simak. Kata beliau dan para ulama, yang dimaksud menahan di dalam doa kehancuran ini, yakni al-mumsik anin nafaqatil wajibat, orang yang menahan hartanya sehingga tidak memberikan nafkah-nafkah yang wajib. Nah, itu infak-infak yang wajib seperti nafkah. Wa ammal mumsik anil mandubat faqad la yastahiq hadha ad-du'a. Adapun orang yang tidak berinfak atau bersedekah dengan infak dan sedekah yang sunnah, maka tidak secara mutlak kena doa ini. Atau semoga enggak kena doa ini. Kecuali kata beliau dan para ulama, illa an yaglib 'alaihi al-bukhlu biha. Kecuali jika orang itu enggak berinfak sunnah karena didominasi dan dikuasai oleh sifat pelit. Itu kena, kata para ulama, doa ini. Kenapa demikian? Karena orang gak berinfak dengan infak sunnah, apalagi tiap hari, itu banyak yang bukan karena pelit. Ada yang karena gak mampu. Ada gak? Ada. Untuk istri anak-anaknya aja susah gitu. Jadi dia gak mampu kasih. Yang lain gak mampu. Atau nah ini sering kita nih, lupa gitu. Karena tiap hari kan lupa kita tuh. Tapi pelit enggak. Buktinya Abi pasti ingat, nyesel. Ya Allah, belum infak lagi hari ini gitu. Ya Allah, udah 3 hari belum infak. Enggak pelit. Langsung begitu ingat kasih atau transfer atau apapun. Tapi kalau kita tidak kasih nafkah wajib, kena hadits ini. Diberikan kehancuran, didoakan kehancuran dan didoakan kebangkrutan. Tapi kalau gak kasih sedekah sunnah, kemungkinan besar gak kena. Fakot la yastahik, enggak. Tapi bisa aja kena kalau diri kita dikuasai oleh sifat pelit. Itu poin. Ini penting nih hadirin. Karena kita perlu tahu ini maksudnya apa. Apa semua yang gak berinfak di hari itu didoakan kehancuran? Oh, ternyata diperinci kata para ulama. Lalu poin yang berikutnya, apa yang dimaksud talafa dalam hadis ini? Apa yang dimaksud kehancuran atau kebangkrutan dalam doa ini? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, salah satu ulama Syafi'i, dalam Fathul Bari. Talaf di sini atau hancur di sini itu bisa bermakna atau bisa tertuju pada hancurnya harta dia, bangkrutnya harta dia, atau hancurnya jiwa dia. Jadi Allah hancurkan jiwanya, Allah bangkrutkan jiwanya. Jadi bisa dia jadi miskin secara finansial, jadi fakir, udah dihancurkan karena gak pernah berinfak. Itu lihat. Atau Allah SWT menghancurkan jiwanya, jadi jiwa kerdil, jiwanya gak lapang, gampang baper, gampang emosi, gampang marah-marah, kan jiwanya miskin, kerdil, gak lapang jiwanya. Bayangkan. ini bisa apa, ini sebuah pelajaran mahal. Kalau kita enggak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, itu bisa jadi kita bangkrut sebagai secara finansial. Atau jiwa kita kerdil. Makanya kan kita udah bahas, kita kalau enggak kasih enggak kasih nafkah ke istri dan anak-anak, atau enggak kasih nafkah keluarga, itu akan pengaruhnya tuh kemana-mana. Kenapa? Karena jiwa kita dikerdilkan sama Allah. Jiwa kita dibuat sesek. Jiwa kita dibangkrutkan. Kita gak punya jiwa yang kaya gitu. Jiwa besar, enggak. Gak dikasih jiwa besar sama Allah. Gak dikasih jiwa yang lapang. Nah, seseorang yang jiwanya kerdil, jiwanya sempit, jiwanya miskin gitu, ketika berbenturan dengan masalah-masalah rumah tangga dan keluarga, kira-kira apa yang terjadi? Oh, berantakan hadirin. Baperan, marah-marah. Tapi kalau Allah kasih kita jiwa besar, Allah kasih kita jiwa yang lapang, maka kita akan menghadapi masalah-masalah itu dengan nyaman. Makanya itu salah satu faktor hadirin. Coba kita lihat deh, orang baik laki-laki maupun wanita yang Allah takdirkan menjadi tulang punggung keluarga, itu biasanya punya jiwa besar. Perhatiin enggak? Orang tuh yang Allah takdirkan jadi tulang punggung keluarga, itu biasanya punya jiwa besar. Gitu. Asal dia kembalikan kepada Allah, dia jalanin itu. Suami istri gitu, istrinya gak dinafkahi sama suaminya, sehingga istrinya harus take over, bahkan istrinya menafkahi suaminya, dan lihat deh, wanita kayak gitu, itu biasanya punya jiwa besar. Walaupun tetap itu gak, itu salah, tapi salahnya kan bukan dari sisi wanitanya, salahnya dari sisi suaminya. Atau suaminya wafat, akhirnya istrinya harus jadi single parent. Dia tulang punggung di hidup anak-anaknya. Lihat wanita seperti itu, itu biasa punya jiwa besar. Karena Allah lapangkan ini jiwanya, Allah gak sempitkan. Dan sebaliknya, kalau kita gak memberikan nafkah, misalnya suami gak kasih nafkah, lihat, gampang baperan. Walaupun laki-laki, gampang tersinggungan, gak bisa ngadepin masalah, atau suka menghindar dari masalah. Atau cuci tangan kalau ada masalah, atau melemparkan kesalahan ke orang lain. Ya karena jiwanya kerdil. Kenapa? Karena dia gak kasih nafkah, maka disempitkan jiwanya sama Allah. Walaupun dia kaya raya. Jadi bukan langsung dimiskinkan secara uang. Bisa jadi uangnya tetap banyak, tapi Allah sempitkan secara jiwa, dan itu lebih fatal, hadirin. Lebih fatal. Allah Subhanahu wa taala maha bijak, ahkamul hakimin. Khususnya misalnya kepada itu tadi, istri yang tidak dinafkahi atau anak yang tidak dinafkahi. Selama mereka jangan mengeluh lah. Menasihati kepala keluarga ya, tapi mengeluh terus kenapa enggak nikmat. Anak itu, anak. Karena kalau dari kecil atau dari ini, dia jadi tulang punggung, atau dia jadi anak paling tua, dia punya adik-adik, dia yang banting tulang untuk ngurus yang lain, menggantikan peran orang tuanya, atau membackup atau mensupport. Coba lihat orang-orang kayak gitu, secara umum mereka punya jiwa besar. Asal ridho terhadap takdir Allah gitu. Terus jalani penuh ikhlas. Jangan ngedumel. Kok aku yang dikorbankan sih gitu loh. Ah itu enggak dapat poin, tapi kalau dia oh itu luar biasa hadirin. Jadi bahaya ini kalau kita enggak kasih nafkah wajib, ini bahaya buat kita. Karena kita didoakan oleh malaikat, ya Allah berikanlah kehancuran, bisa jadi sisi harta atau dari sisi jiwa. Makanya mumpung belum terlambat, kalau kita selama ini meremehkan hal ini, maka saatnya untuk berubah. Karena hidup dengan jiwa yang sempit itu gak enak hadirin. Ini bisa disampaikan, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ada 1-2 pelajaran dari hadis ini, lalu kita buka sesi tanya jawab. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.